Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Hafiz Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Tamassak bihabdillah wa tabi'il huda. Wala taku bina'iyan la'andaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Allah, dan ikutilah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan engkau menjadi ahlu bid'ah. Niscaya yang kau akan mendapatkan falah, mendapatkan kesuksesan, kemenangan. Wadin bi kitabillahi wa sunanillati atas an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan beragamalah engkau dengan berpegang, mengambil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasul, tanju, maka engkau akan selamat dari neraka. Wa tarbahu, dan engkau akan mendapatkan keberuntungan dengan masuk surga dan kekal di surga. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika dan atqiya'u wa afsahu. Dan katakanlah, bukanlah makhluk ucapan firman pemilik kita, firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan makhluk. Al-Quranul Karim adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bidzalik, dengan keyakinan seperti ini, ucapan seperti inilah, danal atqiya wa absahu, telah beragama dengannya orang-orang bertakwa dari umat ini, dan mereka telah lantang menyuarakan hal tersebut, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Khairillah rahiman rahimakumullah. Kita baca bait berikutnya, masih terkait dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Al-Quranul Karim. Secara global, apa yang akan beliau sebutkan seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam Ushulussunnah, yaitu menyebutkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita semua bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kemudian membantah firqah-firqah yang ada. Yang pertama Mu'tazilah, yang menyatakan Quran makhluk. Yang kedua Al-Waqifah. Al-Waqifah yang mereka tawakuf, tidak mau menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Mereka katakan Al-Quran itu kalamullah, tapi tidak mau menyatakan makhluk atau bukan makhluk, tawakuf. Mereka adalah al-mubtadi'ah, juga disebut dengan mubtadi'ah. Yang ketiga adalah al-lafziyah. Al-lafziyah yang menyatakan lafadzku dengan Quran itu makhluk. Ini pun dikatakan mubtadi'ah jahmi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika dana atqiya'u wa absahu wa la taku fil Qur'ani bil waqfi qaila. Jangan engkau menjadi seorang yang tawakuf terkait dengan masalah Qur'anul Karim, waqifah, yang menyatakan iya Al-Qur'an kalamullah, tapi aku tidak tahu apakah makhluk atau bukan makhluk. Iya, biar lebih dipaham, kita nukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sudah antum baca. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Usul Sunnah, kata beliau, wal Qur'anu kalamullah walis bi makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Wala yad'uf an yaqul laisa bi makhluk. Janganlah seorang lemah untuk tegas menyatakan Qur'an bukan makhluk. Fa inna kalamullah laisa bi ba'in minhu wa laisa minhu bi syai'in makhluk. Karena kalamullah bukan sesuatu yang terpisah darinya, kalamullah adalah sifat Allah dan tidak ada yang dari Allah itu makhluk. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal taala menyatakan, wa iyyaka wa munawwarata man ahdatsa fi, dan hati-hati kamu berdebat dengan orang-orang yang mengada-adakan kebidahan dalam masalah ini. Wa man qala bil lafzi wa ghairi, yaitu di antara mereka adalah orang-orang yang menyatakan lafadzku dengan Quran itu makhluk lafziyah. Wa man waqafa fi, dan juga termasuk di antara mereka yang melakukan kebidahan dalam masalah Quran adalah orang yang tawakuf. Siapa mereka? Kata Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah, faqala, dia berkata, la adri, aku tidak tahu makhlukun au laysa makhluk. Iya, dalam keadaan Ahlus Sunnah sedang berseteru membantah Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah menyatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Mu'tazilah menyatakan Al-Qur'an makhluk. Ini tengah-tengah di antara al-haq dengan kebidahan. Menyatakan saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Itu waqifah. Kata beliau, dia tidak bilang la adri makhluk atau laysa makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa inna ma huwa kalamullah. Kata dia, aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, tapi itu adalah kalamullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fahadha, orang ini yang menyatakan tawakuf ini, yang menyatakan tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, sahibu bid'ah. Dia pun adalah ahlu bid'ah, misal man qala makhluk. Ia seperti Mu'tazilah yang menyatakan Quran adalah makhluk. Ia Ahlu Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, kemudian Waqifah, kemudian Lafziyah. Ahlu Sunnah kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Mu'tazilah mereka menyatakan Quran makhluk. Waqifah maunya tengah-tengah antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah. Kemudian yang terakhir Lafziyah. Lafziyah menyatakan lafadzku dengan Quran makhluk. Ini pun adalah kebinahan, dan kata Imam Ahmad dia adalah mubtadi jahmi. Kenapa mubtadi? Karena tidak pernah diucap oleh salaf. Kenapa jahmi? Karena orang-orang jahmiyah pun, mu'tazilah pun menggunakan ucapan seperti ini untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Kata beliau, wala taku fil Qur'ani bil waqti fi qaila, jangan engkau menjadi seorang yang berkata, iya, yang berpemahaman menyuarakan tawakuf terkait dengan Al-Quran, menyatakan makhluk atau bukan makhluk. Kama qala atba'u li jahmin wa asjahu, seperti ucapan para pengikut Jahm bin Safwan Jahmiyah, wa asjahu, dan mereka telah berdebat dengannya, ya, tentang masalah Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala taqul Al-Qur'anu khalqu qira'atihi, dan juga jangan kamu menyatakan Qur'an itu makhluk ketika dibacanya. Ini terkait dengan lafziyah. Fa inna kalamallahi bil lafzi wadahu. Ya, sebelum kita baca syarah dari Syekh Abdul bin Salafiq rahimahullahu ta'ala, Qulillahi rahimun rahimakumullah, terkait dengan ayat yang dibawakan oleh beliau kemarin, atau yang kita nukil tadi malam, dua malam yang lalu, wa qul ghairu mahlukin kalam malikina bidzalika dan atqiya wa afsahu. Kata beliau, waqul ayyuhas sunniyu almuttabi' lil athar wa salafis salih, ghairu makhluqin kalam malikina yalqanul karim. Kenapa sudah kita nukil berdasarkan yang pertama ayat Allah dalam surat At-Taubah wa in ahadun min al-musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma kalamallah. Kemudian ucapan Rasul dalam Sunan At-Tirmidzi dan lainnya, ia menyatakan ala rajulun yahmiluni ila qaumi liuballigha kalama rabbi. Di dalam At-Tanbihat As-Saniyah Syarah Aqidah Wasitiyah, Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat dalam surat At-Taubah tadi. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamallah. Kata beliau rahimahullahu taala, bisa dicatat qafil ayah dalam ayat tersebut ada beberapa faedah. Yang pertama, qafil ayati dalilun. Dalam ayat tersebut, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamallah, dalil ala annahu idza sta'mana musyrikun liyasma' al-Qur'an wajaba ta'minuh. Kalau ada seorang musyrik minta jaminan keamanan untuk tinggal di negeri muslimin dalam rangka mendengar Al-Qur'an, ya, maka wajib untuk diberi keamanan. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, jika ada seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, fajirhu, berilah perlindungan kepada dia, hatta yasma'a kalamallah, sampai mendengar kalamallah, ini Al-Qur'an. Kata beliau, liya'lama dinallah wa tantashirud da'wah, wajib diberi keamanan untuk tinggal sementara dijamin keamanan di negeri muslimin, agar dia mendengar Quran, agar dia tahu akan agama Allah, dan agar tersebarlah dakwah Islam kepada manusia. Kemudian kata beliau, wa fiha, di dalam ayat tersebut juga ada faedah. Ini diantara maziyah, kelebihan dari kitab ini, Tanbihat Saniyah Syarah Wasitiyah. Selain banyak menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, juga beliau bawakan faedah per ayat dan hadis-hadis yang bawakan Ibnu Taimiyah, beliau sebutkan faedah-faedahnya. Yang kedua, wa fiha dalilun ala isbati sifatil kalamillah. Ayat ini juga menunjukkan, menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yatakallam, Allah itu berbicara. Qala wa annal qur'ana kalamu, dan Quran adalah kalamullah. Hatta yasma kalamullah, Al-Quran adalah termasuk kalamullah. Yang ketiga, terkait dengan pembahasan masalah Al-Quranul Karim, kata beliau, wa fiha dalilun, juga ada dalil, ala annal kalama innama yunsabu ila man qalahu ibtida'an, bahwasanya satu ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, la ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan dinisbatkan kepada yang menyampaikannya, tetapi yang pertama kali mengucapkan. Dan itu ma'ruf. Iya. Kalau ada orang apa namanya ditanya misalnya, siapa yang menyatakan, siapa yang menyatakan misalnya, alaika bi athari man salaf wa in rabadaqan nas wa iyyaka wa ra'a rijal law zarafuhu bil qaul. Dia akan bilang itu adalah ucapan Al-Auza'i. Walaupun yang mengucapkannya saya, walaupun yang mengucapkannya salah seorang ustaz, mesti dikatakan itu adalah ucapan Al-Auza'i, karena yang pertama kali mengucapkan adalah Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kalau dia bila menyatakan, siapa yang mengucapkan at-tadlis akhul kadib, iya, dia akan bilang itu ucapan Syu'bah rahimahullahu ta'ala, walaupun dinukil oleh Imam Syafi'i, walaupun yang lain, tetapi karena yang pertama kali mengucapkan Syu'bah, maka dinisbahkan kepada Syu'bah. Demikian juga Al-Quranul Karim, walaupun Jibril yang menyampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada kita, tapi Al-Quran adalah kalamullah, karena Allah yang mengucapkannya, Allah yang berfirman. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan dinisbahkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Berikutnya, Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, saya sebutkan sebagian. Wa fiha, kata beliau, rad ala man za'ama annahu makhluq atau annahu kalamu bashar atau malak atau ghairi dhalik. Di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah, bantahan bagi mereka-mereka yang menyatakan Quran makhluk, bagi orang yang menyatakan Quran adalah ucapan manusia atau ucapan malaikat. Karena dengan tegas Allah menyatakan hatta yasma' kalamullah, Quran adalah kalamullah. Terakhir, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fiha, dan di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah, ada faedah anna man za'ama annahu kalamu ghairillah, barang siapa yang menyatakan itu adalah bukan firman Allah, faqad kafara, maka dia telah kafir. Au za'ama annahu makhluq, iya, atau dia telah menyangka itu adalah makhluk. Kemudian beliau rahimahullahu taala menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Bukhari rahimahullah terkait dengan masalah ini. Ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita ingat, kita yakini Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Di antara adalah satu ayat dalam surat At-Taubah, wa in ahdu minal musyrikin sajaraka hatta yasma kalamullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wala taku fil Qur'ani bil wahfi qaila kama qalat ba'un li jahmin wa asjahu. Berkata Syabdullah bin Salfiq rahimahullah bidahallahu ta'ala, kata beliau, at-ta'liq, wala taku fil Qur'an yang bil waqfi qailan. Al-waqifah, ini al-waqifah diantara kelompok bid'ah terkait dengan Qur'an adalah waqifah. Humul ladhina yakulun, mereka adalah orang-orang yang menyatakan Al-Quran kalamullah. Sampai sini mereka sama dengan Ahlu Sunnah. Namun wala yaquluna ghair makhluk, tapi mereka tidak mau berkata bukan makhluk. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa hum min syarril asnaf wa akhbathiha, dan al-waqifah, orang-orang yang mau tengah tawakuf di antara Ahlus Sunnah dengan Mubtadi'ah dan Mu'tazilah dengan menyatakan Quran kalamullah, aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, ini min syarril asnaf, adalah kelompok bid'ah yang paling jelek, yang paling jahat dan paling busuk. Wahbatiha, iya, orang tertipu dikira di Ahlu Sunnah padahal dia berpemahaman bukan pemahaman Ahlu Sunnah, karena dia walaupun menyatakan kalamullah tapi tidak mau menyatakan bukan makhluk, sehingga dia adalah syarul asnaf. Wahbatiha. Qala Al-Ajuri rahimahallahu ta'ala, kata beliau, Qala Al-Ajuri rahimahallahu fi syari'ah, wa ammal ladhina qalu al-Quran kalamullah wa waqafu, adapun orang-orang menyatakan Al-Quran kalamullah kemudian tawakuf, tidak mau lantang tegas menyatakan bukan makhluk, tawakuf, qalu mereka, wa qalu mereka berkata, la naqulu ghair makhluk, fa haula'i inda katsirin min ulama, maka mereka-mereka ini menurut banyak para ulama, mimman radda 'ala man qala bi khalqil Quran, para ulama Ahlus Sunnah yang membantah Mu'tazilah yang menyatakan makhluk Quran itu makhluk. Qalu mereka Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah berkata, haula'il waqifah mithlu man qala al-Quran makhluk. Kata para ulama kita yang membantah Mu'tazilah, yang membantah mereka-mereka menyatakan Quran makhluk, mereka berkata, mereka ini al-waqifah, yang tawakuf ini, yang tidak mau tegas menyatakan Quran itu bukan makhluk, sama dengan orang yang menyatakan Quran makhluk. Bahkan wa syarr, bahkan mereka lebih jelek, lebih jahat. Li'annahum syakku fi dinihim, karena mereka ragu dalam agama mereka. Wa na'udzubillahi mimman yashukku fi kalamillah, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang ragu tentang kalamullah, annahu ghairu makhluk, ragu itu adalah bukan makhluk. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, kama qala atba' li jahmin, yakni hal waqifah itu adalah firqatun min al-jahmiyah, satu kelompok dari jahmiyah, sehingga termasuk ahlul bid'ah, bahkan tadi kata beliau adalah syarrul asnaf wa akhbathuha. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.